وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله بارك الله فيكم. Kita melanjutkan penyampaian kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fakultas Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kalau ma'alaf hafidhullah ta'ala fa'illam yasihu fi'lu kullu wahidin minhum lil qatli law in farada wa kanu qad tamala'u wa tawata'u ala qatil majna alihi jabal kisah suminhum jami'an li'anna ghairal mubashir sara rid'an lil mubashir. Kita kembali ke kalimat yang depannya, dan disyaratkan di dalam pembunuhan orang banyak terhadap satu orang, maka di sana bisa ditegakkan qisas walaupun yang melakukan pembunuhan tersebut hanya salah seorang di antara mereka. Yang demikian karena dia melakukan secara langsung. Dari kumpulan orang tersebut untuk membunuh. Maka perbuatan seorang tersebut yang mewakili banyak orang ini dari hasil pembunuhan tersebut ini tetap disebut pembunuhan oleh orang banyak walaupun yang membunuh secara langsung hanya satu orang, ya. Misalnya seperti kemarin, misalnya ada orang 10 yang berserikat membunuh satu orang. Yang membawa pedang hanya satu orang saja, yang 9 ini hanya mengepung saja, ya. Dikepung rumahnya, kemudian satu orang tersebut ada yang lain kemudian menangkap, kemudian yang satu orang membunuh, ya. Maka walaupun orang yang membunuh secara langsung ini hanya satu orang, maka ini tetap ternilai pekerjaan tersebut adalah pekerjaan sekumpulan orang tersebut. Sehingga tatkala ditegakkan kisos, maka sekumpulan tersebut semua kena kisos, bunuh semua, walaupun hanya satu orang yang membunuh secara langsung, sedangkan yang lainnya ini hanya mengepung saja. Maka tentunya kerjasama di dalam pembunuhan ini nilainya sama, nilainya satu. Orang yang membunuh misalnya tidak akan bisa membunuh orang kalau misalnya tidak dikepung, misalnya. Tidak akan bisa dibunuh kecuali karena ditangkap oleh orang lain. Karena kerjasama ini ternilai dalam satu pekerjaan, sehingga mereka dikisos semua. Karena hukum kisos pembunuhan satu orang yang dibunuh oleh sekelompok orang. Dan kalaulah perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang bisa ditegakkan di dalam kisos, maka tentunya apa? Tentunya cara ini akan dipakai, ya, akan dipakai oleh sekelompok orang, atau dipakai untuk beralasan membunuh banyak pelaku, banyak orang, kemudian untuk membunuh satu orang. Artinya apa? Oh, berarti kalau banyak orang ini sudah kebal hukum, nggak bisa dikisos. Berarti apa? Kalau membunuh ini banyak orang saja misalnya, yang penting tidak dikisos. Nanti kalau disuruh bayar diat, kita kan banyak orang, gampang kita urunan misalnya. Ya, seperti ini apa? Menjadi celah. Sekelompok orang bunuh satu orang karena tidak bisa ditegakkan kisos. Maka yang seperti ini tidak ada jalan bagi orang-orang yang, atau sekelompok orang yang berniat untuk membunuh satu orang, walaupun yang membunuh hanya satu orang, namun mereka berserikat di dalam pembunuhan, maka tetap di wajib al-qisas minhum jami'an, wajib sekumpulan orang tersebut ditegakkan qisas seluruhnya. Li'anna ghayra mubasir sara rid'an lil mubasir, karena orang yang tidak langsung membunuh ini tentunya menjadi orang-orang yang ta'awun, bersama di dalam pembunuhan secara langsung. Jadi siapa saja yang berserikat di dalam pembunuhan, misalnya di sini tidak orang, misalnya 10 orang ya, yang 8 memang terjun di lapangan, yang satu misalnya memang dia membawa senjata, yang 8 nggak membawa senjata. Nah, kemudian yang satunya ini di rumah, yang satunya ini otak pembunuhan atau orang yang memerintahkan, yang satunya lagi apa? Mencari di mana letak orang target atau si korban tersebut berada. Misalnya dicari dengan komputer dan sebagainya. Maka berarti apa? Hakikatnya yang berserikat adalah orang 10, walaupun yang terjun di lapangan hanya 8 orang. Yang 2 orang ini gak terjun di lapangan, namun yang pertama sebagai otak pembunuhan, yang kedua sebagai orang yang alat untuk mencari teko atau si yang akan atau korban tersebut. Maka semuanya terkena kisos. Kisosnya apa? Ya dibunuh. Orang 10 panggil semua, bunuh satu persatu. Kisos. Maka dengan seperti ini tidak ada lagi celah alasan sekumpulan orang membunuh satu orang. Tetap apa? Tetap terkena hukum, terkena kisah walaupun mereka kumpulan banyak orang. Jangankan 10 ya kan, Umar bin Khattab, kalau seandainya seluruh penduduk Sunani sepakat seluruhnya, maka tegakkan kisah, gak mau diperangi. Ini dalam rangka apa? Menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala, wa man akraha syahsan ala qatli akhar faqatalahu wajabal kisasu alal mukrih wal mukrah idza tafarat syurutuhu. Kemudian hukum yang lainnya, dan jika ada seorang yang memaksa orang lain, si A memaksa si B untuk membunuh si C misalnya, si A memaksa si B untuk membunuh si C, ayo kamu harus membunuh si C, kalau gak mau kamu tak bunuh, berarti apa? Dipaksa ya kan. Bisa sudah di leher, mau gak? Pistol sudah di kepala, mau bunuh si C? Gak bunuh sekarang ini, saya tak bunuh. Oh iya, akhirnya apa? Si B membunuh si C. Fakatalah bahwa jabal kisos wala mukri wal mukroh, maka kisos wajib ditegakkan kepada orang yang memaksa dan orang yang dipaksa. Loh, kemana apa kok orang yang dipaksa juga dikisos? Idza tawafarat syurutuhu, kalau memang syarat-syaratnya ini terpenuhi. Di annal qatila qasada istibqa anafsihi biqatli ghairihi. Kenapa kok si pembunuh atau orang yang dipaksa tersebut juga dikisos? Alasannya bahwasanya pembunuh ini mau melakukan pembunuhan dengan maksud apa? Dengan maksud untuk membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya dengan membunuh orang lain, dengan membunuh orang lain. Wal mukrah tasabbab ilal qatli bima yuhdi ilaihi ghaliban. Dan tentunya orang yang dipaksa tersebut ya, orang yang dipaksa tersebut tentunya akan menjadi sebab atas terjadinya pembunuhan, dan ini tentunya akan terjadi secara keumuman, ini terjadinya menyebabkan pembunuhan secara keumuman terjadi. Iya, kalau dia akhirnya membunuh orang. Iya. Iya. Iya, ya maka pilih mana? Dia mati terbunuh atau dia mati juga membunuh orang? Nah, iya ya kan? Mending apa? Terbunuh jiwanya daripada dia juga terbunuh juga membunuh orang. Dia membunuh orang dosa walaupun dipaksa ya. Ada apa? Nah, nanti ada mahkamah di hadapan Allah SWT. Kenapa dia membunuh? Ya walaupun dipaksa, ya tetap ada mahkamah, ada pengadilan nanti di hadapan Allah SWT dengan si korban tadi. Kalau dia dipaksa gak mau kemudian dibunuh, gak ada. Dia sebagai orang yang terdolimi, maka dia nanti beruntung di akhirat. Akan apa? Menuntut balas kepada orang yang dibunuh tadi. Kalau dia dipaksa kemudian membunuh orang, dia nanti juga akan dituntut oleh orang yang terbunuh tadi. Sehingga apa? Jangan mau. Mending apa? Mending dirinya dibunuh oleh orang daripada apa? Dipaksa membunuh orang dan akhirnya nanti juga terbunuh. Walaupun tidak ada bunuh, tetap ini sebagai suatu apa? Kesalahan. Terlebih-lebih kalau apa? Kalau dipaksa ini dalam keadaan bisa, dia bisa melepaskan diri, ya. Ya nggak mau si C ini bunuh. Di mana bos? Oh, di kota ini. Siap bos sebenarnya. Nah, dia lari misalnya. Tapi kalau di hadapannya ini sungguh-sungguh apa? Tidak bisa mengelak, ya kan? Di depannya ini si C harus bunuh, maka kalau misalnya ada apa? Apa namanya si kesempatan untuk bisa menghindar dari pemaksaan, dan itu tentunya apa, belum secara dipaksa, ya bunyinya di mana, di sana dia berjalan sendiri misalnya. Berarti ini apa, ini belum belum melalui secara paksaan yang benar-benar dipaksa, ya. Masih bisa apa? Melepas dia. Nah, tentunya ini idza tawafarat syurutuhu, apabila memang terpenuhi syarat-syaratnya. Sehingga ini di garis bawahi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ya tadi, dia mau dipaksa kemudian apa? Membunuh orang lain dalam rangka mempertahankan dirinya. Sehingga orang yang membunuh karena dipaksa tentunya apa? Menjadi pihak yang apa? Ya, pihak yang bersalah karena dia membunuh walaupun dipaksa, ya. Walaupun dipaksa tetap sebagai orang yang melakukan kezaliman walaupun dia juga didzalimi, ya. Berbeda dengan tadi, orang yang dipaksa memang sudah bisa mengelak lagi di depan mata. Mending dibunuh saja daripada dia membunuh orang lain dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya dengan membunuh orang lain. Kemudian hukum yang lainnya lagi, waman amara shaghiran aw majnunan biqatli syahsin faqatalahu wajibal qisasu 'alal amiri wahdahu. Dan barang siapa yang memerintahkan anak kecil atau barang siapa yang memerintahkan seorang gila untuk membunuh seseorang, kemudian anak kecil atau orang gila tersebut membunuhnya, maka wajib ditegakkan qisas bagi orang yang menyuruhnya saja. Bagi orang yang menyuruhnya saja. Li'anna al-ma'mura alatun li'amir. Karena orang yang diperintah ya. Tadi anak kecil ya. Atau orang gila. Anak kecil dan orang gila tentunya apa? Dia berada pada kekurangan akalnya. Sedangkan anak kecil dan gila ini di dari catatan pena. Ini diibaratkan sebagai alatnya saja. Anak kecil dan orang gila sebagai alatnya bagi si penyuruh. Wala yumkin ijabul qisas 'alaihi. Dan tidak mungkin tentunya apa? Kalau ditimpakan qisas kepada anak kecil atau orang gila tersebut. Karena anak kecil dan orang gila dia kurang akal. Enggak tahu apa-apa. Enggak tahu permasalahan. Tahu-tahu digunakan alat untuk membunuh dari orang yang menyuruhnya. Maka tentunya wajib yang terkena qisas adalah al-mutasabbib, orang yang menjadikan sebab, yaitu orang yang memerintahkan pembunuhan tersebut saja. Wakada idza kana al-ma'muru mukallafan ay balighan aqilan lakinahu yajhalu tahrim al-qatli. Begitu juga apabila orang yang diperintah tersebut memang orang sudah dewasa, orang baligh, orang berakal, tapi ternyata orang tersebut memang jahil, tidak tahu haramnya membunuh. Kaman nasya'a bighairi biladil Islam, sebagaimana orang tersebut memang apa, tumbuh dari kecil sampai besar bukan di negeri Islam, sehingga tidak tahu hukum qisas, hukum membunuh orang itu ternyata tidak boleh, tidak tahu. Lu kok tidak tahu? Ya biasa di sana, di negerinya sendiri itu orang makan orang, tidak ada undang-undang misalnya. Sehingga apa? Tidak tahu tentang hukum Islam haramnya membunuh. Fayajibul qisasu 'alal 'amir, maka wajib ditegakkan qisas atas orang yang memerintahkan tersebut. Litahadzarahu fi haqqil ma'mur bijahlihi jalihi wa yakunu 'alal mutasabbib bihi. Dan tentunya orang yang diperintahkan tersebut mendapatkan uzur. Karena apa? Karena kejahilannya, tidak tahu tentang haramnya membunuh, sehingga yang menjadi sebab pembunuhan tersebut adalah si yang menyuruh tersebut. Kenapa? Ya karena kalau dia tahu tentang haramnya membunuh, atau tahu kalau nanti dikisah, tentunya apa? Dia tidak mau kan seperti itu. Dia tidak mau disuruh untuk membunuh. Wa amma idza kana al-ma'muru ghaliban 'aqilan la yajhalu at-tahrim fa innahu yajibu qisasu 'alaihi. Adapun kalau orang yang disuruh ini memang apa? Memang orang yang sudah balig, berakal dan tidak bodoh terhadap haramnya membunuh, maka ditegakkan qisas kepada orang yang disuruh tersebut. Limubasyaratihil qatsli bighairi haqqin, karena dia adalah orang pelaku langsung dalam pembunuhan tanpa hak, ya, walaupun apa diperintah, hanya dipaksa atau diperintah, dia sebagai orang yang langsung melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa hak. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiati al-khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana al-amiru sultanan aw sayyidan aw ghairaha aw ghairu dhalik. Sama saja, apakah orang yang memerintahkan tersebut penguasa atau tuannya atau yang lainnya. Wa yakunu 'alal amir fi hadhihi halati ta'zir bima yarahul imam. Maka orang yang menyuruh tersebut pada posisi at-tazir sebagai hukuman dengan apa yang dilihat oleh imam. Li'anahu irtagaba maksiatan. Kenapa? Walaupun imam penguasa atau tuan dalam keadaan bermaksiat, membunuh apa? Memerintahkan pembunuhan, maka tetap apa? Tidak boleh taat. Tidak boleh taat di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yartada'a an dhalik, agar apa? Agar tercegah dari pembunuhan tanpa hak tersebut, yaitu dirinya. Nah, muslim rahimahullah, sehingga tatkala seseorang diperintahkan untuk membunuh, maka jangan dilakukan. Kenapa? Dia sedang apa? Dihadapkan kepada pemerintah yang bermaksiat kepada Allah SWT, maka tidak ada ketaatan. Seorang yang dipaksa kemudian mau melakukan pembunuhan, maka tentunya apa? Dia taat mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya walam alaih hafidhullah ta'ala wa idha istaraka isnani fikat lisahsin amdan adwanan, jika dua orang berserikat bekerja sama untuk membunuh seseorang memang dengan sengaja dan memang bermaksudkan permusuhan, ana ahaduna la tatawaffara fihi syurutun wujubil qisas wal akhar tatawaffara fihi wajabal qisas ala man tatawaffara fihi asyurutu minhuma. Apabila salah satu dari orang yang berserikat tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditegakkan qisas, sedangkan yang satunya ini memenuhi syarat untuk diqisas, maka yang wajib diqisas adalah orang yang memenuhi syarat untuk diqisas. Ini tadi ya, orang yang memerintah kemudian yang satunya anak kecil atau orang gila, tentunya yang memenuhi syarat apa? Yang memerintah. Gimana kalau yang memerintah juga orang gila misalnya? Yang dimaksud juga orang gila, ya sudah, namanya gila semua. Jadi tidak memenuhi syarat semuanya. Adapun yang terpenuhi syaratnya adalah orang yang memang berakal, balik berakal dan memang secara sengaja dan menebarkan permusuhan. Li'anahu syaraka fi qatlil amdil udwan, karena orang yang memenuhi syarat tersebut untuk diqisas, yaitu orang yang berakal balig dan mengetahui tentang hukum, dia melakukan perserikatan di dalam pembunuhan secara sengaja dengan menebarkan permusuhan. Bang tanal kisah sufiha kisah riki lima nabihi lali kusuri fi sabi al kisah si. Wajibu ala man la mani'a bihi minhu. Wa amsaka insanan li akhar hatta qatalahu. Qatala qatilu wa hasaba mumsik hatta yamut. Dan kisah tentunya tidak ditegakkan pada hak orang yang bersikat pada maknanya, yaitu jika memang yang satunya ini tidak memenuhi syarat. bukan sebagai apa namanya, sesuatu yang sebagai sebab tertegaknya kisah tersebut, seperti anak kecil ya, seseorang yang merintangkan anak kecil atau orang gila ya. Maksudnya anak kecil atau orang gila ini bukan sebagai sebab, ya, sebagai alat. Maka wajib atas orang yang tidak tercegah dari kisah tersebut, maka dikisos. Wa man amsaka insanan li akhar hatta qatalahu. Kutilal qatil wa qubisa mumsikun hatta yamut. Dan barang siapa yang membelenggu, memenjara, apa, menyekap orang sampai mati, ya, dimasukkan ke gudang misalnya, kemudian dikunci sampai 3 hari atau sepekan, akhirnya meninggal, ya, maka si pembunuh ini apa? Juga terkena apa? Terkena hukum. Hukum kisah. Maka si pelaku tersebut juga apa? Dipenjara. Ditahan sampai mati. Ini yang dapat kami sampaikan, keterangannya masih banyak panjang. Insyaallah dilanjutkan di kesempatan yang akan datang di Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.